إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوتي في الله أحبتي saudara-saudaraku sekalian, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya anak keturunan bagi seseorang adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya, karunia besar yang dengannya seorang muslim dan muslimah mendapatkan ketentraman hati, ketenangan jiwa, dan kebahagiaan hidup. Karenanya mereka, anak keturunan, zinatul hayatid dunia. Allah jadikan sebagai perhiasan di kehidupan dunia ini. Dalam Al-Kahfi Allah sebutkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak keturunan keduanya Allah sebutkan zinatul hayatid dunya, perhiasan menghiasi kehidupan dunia ini. Tentunya kenikmatan ini tidak akan menjadi kenikmatan yang hakiki kecuali ketika kedua orang tuanya menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai orang tua dalam mengasuh, mendidik, mentarbiyah anak-anak mereka. Dengannya orang tua benar-benar akan mendapat manfaat dari anak-anak mereka. Ibnu Adam terputus segala amalan darinya ketika dia telah mati. Namun pahalanya tidak akan berhenti mengalir kepadanya ketika anak itu, anak yang saleh, mendoakan, beramal baik, hasil pendidikan dan tarbiyah orang tuanya mengalir pahala kepadanya. Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalatha. Kalau manusia mati terputus amalannya kecuali yang tiga: shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Kecuali sedekah yang jariah, wakaf, atau semisalnya ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang berdoa bagi orang tuanya. Anak untuk menjadi saleh tentu membutuhkan bimbingan, membutuhkan pendidikan, perhatian semenjak dini, agar kelak besar dia menjadi anak yang benar-benar saleh, bermanfaat bagi orang tuanya. Karenanya mukmin selalu memohon kepada Allah agar keturunannya dijadikan keturunan yang saleh. Allah kisahkan tentang doa nabinya Zakaria alaihi salam. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Wahai Rabbku, berikan kepadaku darimu anak keturunan yang baik, yang saleh, thayyibah, yaitu thayyibah maknanya kata As-Si'di rahimahullah, dzurriyah thayyibah, suci akhlaknya, baik akhlak, budi pekertinya, adabnya tinggi, terhormat, dengannya kenikmatan dunia, bahkan kenikmatan din akan lebih sempurna bagi seorang hamba. Maka mereka hibah. Anak merupakan hibah, karunia, pemberian yang sangat mahal yang Allah berikan kepada mukminin. Karenanya para nabi berdoa demikian, hab, berikan kepadaku. Itu pula yang didoakan oleh ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hab, hibah, anak merupakan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada mukminin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan yang sangat kuat, erat. Allah kisahkan dalam Quran banyak. Nabi Ibrahim berdakwah, menasehati orang tuanya. Karenanya Allah mewasiatkan anak kepada orang tuanya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian. Tentunya yang namanya wasiat, perkara penting yang disampaikan, dan untuk perkara yang juga sangat penting, itulah wasiat. Perkara besar. Yusikumullah fi auladikum. Allah wasiatkan anak-anak kalian ini. Seseorang tidak akan tahu mana yang bermanfaat baginya, sehingga butuh bimbingan syariat. Terkadang orang karena kejahilannya lebih sayang, lebih perhatian, lebih memberi kepada si bungsu, kasihan karena paling kecil menurut mereka, atau yang lain sebaliknya, ini paling tua, anak pertama pengganti bapaknya, sehingga diperhatikan lebih, diberi lebih dari yang lain. Allah ingatkan kepada mereka, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak kalian, anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana di antara mereka itu yang lebih dekat manfaatnya kepada kalian. Maka mengukurnya pun dengan bimbingan syariat, dengan sunnah, dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu dan perasaan semata. Aulad, anak keturunan, tanggung jawab orang tuanya, amanat yang Allah berikan padanya, yang itu akan dia pertanggungjawabkan di yaumul qiyamah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyyatih. Masing-masing kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Farrajul ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyyatih. Maka seorang suami, seorang bapak, pemimpin di dalam keluarganya, dan dia bertanggung jawab di hadapan Allah kelak atas kepemimpinannya. Amanat agar tidak disia-siakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai kaum mukminin, jaga diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka. Yani adibuhum, alimuhum. Ajari mereka ilmu, ajari mereka adab. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kalau diperhatikan di alam ini, anak beranjak besar, dewasa, dan sampai jadi orang, ketika mereka rusak, jelek akhlak, ibadahnya, sebenarnya penyebab utamanya adalah orang tuanya sendiri. Yang merusak anaknya, penyebab terbesar ada pada orang tuanya sendiri. Ketika anak itu disia-siakan semenjak kecil, tidak dididik dengan agama, tidak diajarkan akhlak dan adab, akidah yang benar kepadanya, disia-siakan si anak ketika dia kecil, sampai terbentuk, terisi segala macam, rusak. Penyebabnya orang tuanya sendiri. Menyia-nyiakan tanggung jawab dan kewajiban dia sebagai orang tua. Oleh karena itu, tanggung jawab dan kewajiban seorang bapak, seorang ibu begitu besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Satu, di bidang ibadah. Allah sebutkan tentang nabinya Ismail alaihi salam, dipuji oleh Allah. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardhiya, di surat Maryam. Beliau Ismail memerintahkan keluarganya, anak istrinya, untuk sholat, zakat, dan beliau di sisi Rabb-nya diridhai. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah dalam hal itu. Kata Umar bin Khattab, sembari beliau membangunkan keluarganya, anak istrinya, sholat, as-salah, sholat, sambil beliau baca ayat ini, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, bersabarlah, mengajak, menyuruh mereka, mengingatkan untuk sholat. Kata Abdullah bin Mas'ud, hafidhu ala abnaikum bis-salah, jaga anak-anak kalian ini sholatnya, terbiasa dengan sholat, sadar kalau itu kewajiban yang harus dia tunaikan semenjak kecil. Tsumma ta'awwadu al-khair fa innal khaira bil 'adah. Biasakan mereka dengan kebaikan, karena kebaikan itu kebiasaan, tergantung seperti apa kebiasaan yang kamu ajarkan kepadanya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika anak umur 7 sholat, ajak sholat, 10 tahun pukul kalau gak mau sholat, pisahkan tempat tidurnya agar terbiasa dia dengan hal-hal baik, biasa sholat, dipisahkan ranjang tempat tidurnya agar tidak terbiasa melihat aib. Mungkin saja namanya orang tidur, adik atau kakaknya yang perempuan tersingkap, terlihat sebagian auratnya, namanya orang tidur, terlihat oleh si kakak, oleh si adik, pemandangan yang tidak baik. Tapi dengan dipisahkan, dari kecil dia terbiasa tidak melihat yang aib-aib semacam itu, dibiasakan. Begitu pula puasa. Para sahabat sebutkan, kami puasakan mereka Ramadan, kalau lapar dihibur dengan mainan, tanah liat atau semisalnya. Begitu dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, tentunya dalam terbiah tidak bisa dilepaskan dari kudua hasanah, toladan baik dari orang tuanya. Kata Utbah ibn Abi Sufyan, menasehati guru yang mendidik anaknya, hendaknya awal pendidikan yang kamu tanamkan kepada anak-anakku adalah pembenahan dirimu sendiri. Ini tunjukkan pada mereka kalau kamu itu orang saleh, ibadahmu, amalanmu, akhlakmu. Beri mereka contoh qudwah hasanah. Dan itu akan ditiru oleh mereka, kuat pengaruh kebaikan yang dilihat oleh si anak semenjak dini. Oh, seperti ini, begini akhlaknya, begini amalannya, seperti ini ibadahnya. Yang ketiga, tentunya orang tua punya kewajiban semangat dan bersungguh-sungguh berjuang, usaha keras untuk tarbiyah dan pendidikan ilmu kebaikan untuk anaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, Inna Allah khatama surat al-Baqarah bi ayatain a'tanihima min kanzihi alladhi tahta al-arsh. Allah tutup surat Baqarah, Allah akhiri dengan dua ayat yang Allah berikan kepadaku dari simpanan Allah yang itu di bawah arsy. Fata'allamuhunna wa'allimuhunna nisa'akum wa abna'akum. Maka pelajari oleh kalian dan ajarkan itu kepada istri kalian dan anak-anak kalian. Fa'innaha salatun wa qur'anun wa du'a. Karena itu selain Quran, sholat, dan juga doa isinya. Dua ayat terakhir penutup surat Al-Baqarah. Sebagian dari para ulama salaf, seperti disebutkan dari Ali bin Abi Thalib ketika mengajarkan kepada anaknya tauhid, qul amantu billah wa kafartu bitaghut. Ucapkan olehmu, aku beriman hanya kepada Allah dan aku kufuri segala taghut yang disembah, dituhankan selain Allah. Bahkan lebih dari itu, segala yang mereka miliki, mereka belanjakan, mereka keluarkan demi pendidikan dan ilmu anak-anak mereka. Harta tidak menjadi ukuran selama dengannya si anak mau dan semangat untuk thalabul ilm. Namanya anak, terkadang termotivasi dengan sebagian dari dunia, belum banyak mengerti tentang ini. Kata Imam Nadhr ibn Shumail, aku mendengar Ibrahim ibn Adham bercerita, ayahku dulu kalau mendidik aku, beliau katakan, pelajari hadis, datang kamu ke majelis-majelis hadis para ulama muhaddisin, setiap kamu pulang mendapat satu hadis, kamu hafal, ditanya oleh ibu ayahnya, hafal hadis ini, coba baca. Kalau aku hafalkan kata Ibrahim bin Adam, aku diberi oleh bapakku 1 dirham perak. Mahal. Tapi demi memotivasi si anak untuk mau semangat dalam talabul ilm. Fatalatul hadith ala hadha. Kata Ibrahim, dari situ aku mulai semangat menuntut ilmu dan belajar hadis. Intinya ada yang dikeluarkan, ada yang diperjuangkan oleh orang tua demi pendidikan dan tarbiyah anak-anaknya. Mungkin butuh beli ini, beli itu, kebutuhan dia. Terlebih dia di ma'had, ya, ada uang bulanan, uang makan, belum lagi uang sabun, sampo, ini itu, uang jajannya. Bapaknya peras keringat cari nafkah dan penghasilannya untuk pendidikan anak-anaknya. Dan memang seperti itulah perjuangan orang tua untuk kebaikan anak-anak mereka. Di dalam riwayat Tabrani, disebutkan bahwa di yaumul qiyamah, orang tua, bapak dan ibunya, dimuliakan, dihormati, sehingga dipakaikan kepadanya mahkota kehormatan. Dia merasa tidak berhak mendapat ini, maka dia tanyakan, dari mana ini ya Allah? Ini kenapa aku dapati ini? Dihormati, mahkota, kehormatan diletakkan di kepalanya. Yaumul qiyamah. Maka dijawab kepadanya, ini kamu dapati semua ini. Qala bita'limikumal Qur'an. Bita'limikuma auladakumal Qur'an. Karena kamu mendidikkan Al-Qur'an, mengajarkan Qur'an kepada anak-anakmu selama di dunia. Dibalas oleh Allah. Kalau di dunia orang tua merasa capek, merasa berat, dia harus kesana kemari, pagi, siang, malam, tidak kenal waktu kadang, demi anaknya, biaya pendidikannya. Mungkin dia nganter, mungkin jarak jauh terkadang. Pakai motor dari sana, pagi nganter, sore jemput, tiap hari. Capek ya, memang capek. Dan itulah hidup perjuangan. Tapi ingatlah fadilah semacam ini, tidak sia-sia. Dan tidak ada amalan kebaikan yang akan Allah sia-siakan. Mahkota penghargaan, kemuliaan akan diletakkan di kepalamu di yaumul qiyamah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari perkara amanat orang tua kepada anak-anaknya dari wasiat, memperhatikan bahkan fisik anak-anak mereka, jasadnya, kesehatannya, afiahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Hakim pernah mendatangi Fatimah radhiyallahu anha karena enggak melihat Hasan dan Husain, maka Rasul tanya, "Aina ibnayya?" Mana kedua anakku ini kedua cucuku? Zahaba bihima Ali. Kata Fatimah, dibawa oleh ayahnya Ali keluar. Rasulullah SAW mendapati Hasan dan Husain sedang bermain dan itu di kepanasan siang hari atau semacam ini, tersengat matahari. Rasul katakan, ayyan ayya Ali alla tuqallib ibnaika ibnayya qabla al-har. Wahai Ali, tidakkah engkau mengembalikan mereka karena panas? Artinya jangan dibiarkan mereka di kepanasan semacam itu, sengatan matahari yang begitu tajam. Artinya ada kepedulian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena itu membahayakan mereka, namanya anak. Para ulama pahami dari situ bahwa perkara kesehatan dan afiah mereka juga diperdulikan. Di riwayat Ibn Abbas juga, karena Rasulullah yu'awwid Hasan wal Husain, Rasulullah berdoa menjagakan, melindungi Hasan dan Husain. Qala kana abukum Ibrahim yu'awwid Ismail wa Ishaq. Lalu Rasul katakan, ini kebiasaan baik yang juga dicontohkan oleh bapak kalian Nabi Ibrahim, mendoakan Ismail dan Ishaq. U'idzukuma bikalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hamma wa min kulli 'aynin lamah. Agar terlindung si anak dari kejahatan syaitan, dari penyakit dan mata yang jahat baginya. Semua ini memperkuat bagaimana orang tua itu punya amanat menjaga afiah, keselamatan dan kesehatan anaknya. Demikian pula termasuk dari bentuk tanggung jawab orang tua, tarbiyah itu dilakukan dengan dasar rahmat. Dasar rahmat, hub, cinta kasih sayang. Dan itu banyak bentuknya yang dicontohkan di dalam sunnah, antara lain mencium anak, menggendongnya, memangkunya. Dalam hadis Abu Hurairah, annan nabiyya qabbala al-Hasan, Rasulullah mencium Hasan bin Ali. Di situ ada Aqra' ibn Habis al-Tamimi. Kata Aqra', aku punya 10 anak, tidak pernah satu pun aku cium. Karena dia badui, dan orang badui keras kehidupannya. Bagi mereka aib kalau ada orang laki kok nyium anak kecil, walaupun itu anaknya sendiri. Hanya bilang, aku punya 10 anak, tidak satu pun pernah aku cium. Dia heran, ini orang besar, orang mulia, Rasulullah SAW, kenapa mencium Hasan? Maka Rasulullah melihat padanya dan mengatakan, man la yarhamu la yurham. Yang tidak rahmat tidak akan dirahmati. Yang tidak rahmat kepada yang lain, dia pun tidak akan dirahmati oleh Allah. Ini dari rahmat. Dari seorang bapak kepada anaknya, digendong, dipeluk, dicium, dan semisalnya. Rahmat, kasih sayang. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Buraidah, saat menyampaikan khutbah datang Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma mengenakan pakaian merah, keduanya berjalan sambil terbopoh-bopoh, jatuh-jatuh. Anak kecil baru bisa jalan-jalan sebentar, jatuh, diri lagi jatuh. Dari mimbar Rasulullah SAW turun menghentikan khutbahnya. Lalu beliau ambil, beliau gendong, lalu beliau bacakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maha benar Allah. Di surat Al-Ghabun mengatakan, harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian. Cobaan, ujian. Aku sedang khutbah kemudian melihat dua anak ini enggak tahan, enggak kuat. Karena ibanya, karena rahmatnya sallallahu alaihi wasallam. Turun, beliau hentikan khutbah, kemudian beliau ambil keduanya. Sisi penting di dalam tarbiyah. Sering, tidak jarang, orang tua itu lebih menggunakan kekerasan dalam mendidik anak-anaknya. Wahadala yasluh, nggak boleh. Mungkin si anak namanya anak, kita pun pernah kecil, nakal, mungkin main, mungkin ini dipanggil nggak datang atau ini anak. Jengkel orang tuanya, yang disuntik telinganya, yang dijewer, yang dicubit, mungkin dipukul, yang pakai rotan, yang pakai sapu lidi, yang pakai ini. Isyadah. Kamu ajarkan premanisme kepada anakmu. Kadang sebagian mereka terluka, tersisa biru tangannya, si anak. Biru perutnya atau pahanya, karena cubitan orang tuanya, Masya Allah. Begitu kamu mendidik anakmu, mana rahmat? Wa marriku fi syai'in illa zana. Rasulullah sebutkan kelemah lembutan jika ada pada sesuatu menambah dia, menghiasinya. Wala yunza'an syai'in illa syana. Kalau sudah dicabut dari sesuatu akan mencorengnya, membuat dia jelek. Wa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Dan Allah itu mencintai kelemah lembutan dalam segala sesuatu. Rifq, isbir, sabar. Yang ini kelahi adiknya dengan abangnya. Anak, kamu pun pernah demikian ketika kecil. Wajar namanya anak. Orang tuanya mungkin dalam keadaan kesal, capek, sumpek. Yang ini ditampar, yang ini ditempeleng, yang ini ditendang. Apa ini? Militer. Ini anakmu. Darah dagingmu, buah hatimu. Yang akan bermanfaat bagimu di kuburmu di yaumul qiyamah. Abadan la yasluh. Tidak boleh kekerasan dalam bentuk apapun. Bukan karena ini bertentangan dengan Komnas HAM perlindungan anak, tetapi jauh lebih dari itu. Demikian sunnah Rasul SAW mengajarkan ar-rifq, rahmat, hubb, kasih sayang, cinta kepada anak. Tarbiyah didasari oleh cinta dan kasih sayang. Nasihati, ingatkan, pahamkan. Sebagian mereka menghajar anaknya sampai kalau itu bambu atau apa entah, sampai hancur bambunya. Diapakan itu anak? Nah, perkara yang kedua dalam tarbiyah pula, banyak-banyak mendoakan anakmu. Jangan hanya pasrah dan pede dengan usahamu. Saya sudah nasihati, saya sudah belikan buku, saya sudah ajak ke majelis taklim, saya sudah pondokkan ke pesantren, saya sudah. Naam, itu kebaikan usaha mendidik mereka, tapi jangan pasrah hanya dengan itu kamu anggap cukup. Doa kamu pasrahkan kepada Allah, memohon agar mereka dijadikan anak-anak yang saleh, seperti ayat-ayat yang di mukaddimah kita sebutkan. Fahabli min ladunka waliya, doa Zakaria. Dzurriyatan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa ibadur rahman. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Abul Anbiya, itu doanya. Wajunubni wabaniya anna'budal asnam. Jauhkan aku dan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala. Berikan aku anak-anak yang saleh. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Jadikan aku orang yang menegakkan sholat, begitu pula anak-anak keturunanku. alaihi salam, Nabi Ibrahim, doa dan takut, khawatir sekali kemusyrikan akan menimpa dan mengenai keluarganya. Abul Muwahhidin, kekasih Allah, itu pun memohon kepada Allah perlindungan, jauhkan aku dan keluargaku dari kemusyrikan menyembah kepada selain Allah. Maka kewajiban orang tua banyak berdoa agar anaknya dilindungi dari segala kejelekan, diberi taufik, diberi ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, dan itu inti segalanya, doa dipanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, "Dhammani Rasulullah wa qala Allahumma 'allimhu afaqihu bid-din wa 'allimhu at-ta'wil atau 'allimhu al-hikmah dalam riwayat. Ya Allah, ajarkan dia agama, faqihkan dia dalam agamanya. Ajari dia hikmah, ajari dia tafsir." Masih muda saat itu Ibn Abbas, walaupun bukan anak kandung Rasulullah SAW, tapi dari sisi dia anak Rasul peluk, sambil Rasul peluk Ibn Abbas, ada rahmat. Ada kasih sayang, ada cinta, sambil didoakan doa-doa tadi. Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, "In kana Rasulullah la ya'khudhuni wa yuq'iduni 'ala fakhidhihi wa yuq'idu al-hasan 'ala al-ukhra thumma yadhummuna." Kadang Rasulullah SAW mengambil aku, dan beliau masih kecil saat itu, anak-anak. Rasul dudukkan aku di pahanya, didudukkan. Kemudian Hasan beliau ambil, Ibn Ali, beliau pangku di pahanya yang lain, di paha satunya. Kemudian kami berdua dipeluk oleh Rasul SAW. Yaqul, sambil beliau doakan, "Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma." Ya Allah, rahmati keduanya karena aku merahmati keduanya. Atau lafaz lain, "Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma." Ya Allah, aku mencintai kedua anak ini, maka cintai keduanya. Fien rahmat. Mana ini dari kita sebagai orang tua? Sedemikian rupa. Doa kebaikan tentu menunjukkan semangat dan kesungguhan dari orang tua ingin baik bagi anaknya. Didoakan rahmat ini, dicintai Allah. Tidak hanya itu, pendidikan ini, tarbiyah ini dalam naungan cinta dan rahmat kasih sayang, dipangku, dipeluk, dicium. Rasulullah SAW uswah hasanah dalam segalanya, mendidik anak, mengajari mereka, jauh dan tidak ada yang namanya kekerasan, tidak ada yang namanya mukul. Kewajiban para aba, orang tua untuk introspeksi diri yang masih gemar menggunakan cara kasar, kerasan kepada anak-anaknya. Abadan. Rasulmu mengajarkan rifq, kelemah lembutan. Lihat. Cinta, kasih sayang, rahmat. Rasulullah pun mengucapkan, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiku minallah sa'atan yus'alu fiha ata' fayastajiba lakum. Jangan kalian berdoa jelek kepada diri kalian sendiri, kepada anak-anak kalian, kepada harta kalian. Kalau itu bertepat dengan waktu yang dikabulkan doa, celaka kalian. Dikabulkan. Hanya karena kesalnya. Hawa nafsu. Syaitan. Si bapak atau si ibu, abinya, uminya, jengkel. Anak ini, ya Allah, goda luar biasa. Karena kurangnya ilmu, karena ini. Yang terucap dari lisannya kata-kata jelek. Kamu kalau mau begini kamu nanti, apa sudah kalimat jelek keluar dari mulutmu. Ayo terus sama ini. Terus di jalan, mari ketabrak truk kamu, na'udzubillah. Atau malah kalimat-kalimat jelek semacam itu. Kalau itu saat, dan orang gak ada yang tahu. Kalau itu bertepatan dengan waktu di mana Allah kabulkan doa. Terkabul ucapanmu. Nanti ujung-ujungnya dia menyesal, nangis. Bukan niat saya begitu, hanya karena kesal, hanya karena ini. Biasakan kalimat-kalimat doa seperti yang Rasul contohkan. Kalaupun kamu dalam posisi kesal, jengkel, hadakallah, aslahakallah, Allah memberimu hidayah, Allah membenahi kamu. Kalaupun kamu marah, aslahakallah, Allah yahdi, sehingga terucap kebaikan, hidayah bagi dia, kesolehan untuknya, doa. Yang ketiga termasuk di dalam sunnah pula, bercanda, dan ini bentuk rahmat pula seperti tadi, kasih sayang, cinta kepada anak-anak, bercanda dengan mereka, bergurau yang mubah. Abu Hurairah riwayatkan, kana Rasulullah sallam idza utiyat tamar atau utiyat tamar yaqulu Allahumma barik lana fi madinatina wa fi muddina wa fi sa'ina barakah ma'a barakah. Ya Allah berkahi, kalau beliau diberi buah apa, berkahi Madinah kami ini, berkahi mud dan sok kami, alat ukur, barokah di atas barokah. Tumayuti asgar man bihadratihi minal wildan. Kemudian beliau berikan buah ini kepada yang paling kecil di antara yang hadir. Pulang sini, dikasih oleh Rasulullah. Sehingga senang dan merasa tersanjung si anak. Kata Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu an, kana Rasulullah idza qadima min safar tuluqiya bisibya min ahli baiti. Jika beliau pulang dari safar, disambut oleh anak-anak kecil dari keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Ja'far, pernah aku pun diajak menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Fahamalani baina yadayhi, kemudian beliau pun mengambil aku dan menggendongku. Begitu pula Hasan atau Husain, lalu beliau bonceng di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa contoh di dalam sunnah ditiru dan diamalkan oleh para sahabat, karena itu yang mereka lihat dari Rasulullah SAW. Ibni Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, disebutkan pernah berjalan di Madinah, lalu beliau melihat anak kecil, beberapa anak sedang main, namanya anak. Maka beliau pun memberi kepada mereka 2 dirham. Nah, ini pakai untuk jajan, untuk ini istilahnya. Beliau amalkan. Karena itu yang beliau lihat dari Rasulullah SAW. Kasih 2 diberikan kepada anak-anak kecil. Maka rahmat, rizq, kelemah lembutan, kasih sayang kepada anak-anak kecil. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, demikian pula meriwayatkan, dan banyak riwayat dari Aisyah, antara lain diizinkan oleh Rasul SAW melihat Habasyah sedang berlatih main pedang. Aisyah pula diajak Rasul berlomba lari sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Sekali Aisyah menang di awal, yang kedua Rasul SAW yang mengalahkan beliau. Maka Rasul katakan, hadihi bitilka, ini membalas yang dulu. Agar anak Aisyah juga masih sangat muda saat itu, walaupun babnya lebih dari sekedar anak, tapi dari sisi ini masih muda usianya. Disebutkan bahwa Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma masuk rumah mendapati anak-anak kecil, termasuk salah satunya anak beliau Abdullah bin Hasan. Maka keluarga yang ada melarang anak-anak ini bermain, enggak boleh main gini. Kata Hasan bin Ali, da'hum fa innal la'b rabi'uhum, biarkan. Permainan itu musim seminya anak-anak. Musim semi itu musim paling digemari. Artinya itu dunia mereka, kesenangan mereka. Tidak mungkin anak dipisahkan sama sekali dari dunia permainan. Ya ini main itu selama itu mubah, tidak berbahaya. Cakum, kata Hasan bin Ali. Itu dunia mereka atau musim seminya mereka. kesenangan mereka di sana. Kata Ibrahim An-Nakhai, Imam Tabi'in, kanu yurakhisuna lisibyan fil la'ab kullihi illa bil khilaf. Para ulama salaf biasa membolehkan anak-anaknya bermain apapun, kecuali kalau itu sama anjing, najis. Lalu permainan yang lain yang mubah ini bolehkan. Bahkan Imam Baihaqi menyebutkan dalam kitabnya bab ma warada min la'bis sibyan bitturab. Bagaimana anak kecil itu bermain tanah atau pasir. Ini bermain untuk ini, untuk buat di situ, mungkin rumah-rumah atau apa. Salah satu bentuk rahmat kepada anak, pendidikan atau diberi waktu dan ruang untuk mereka bermain, bersenang-senang dalam batasan-batasan yang tidak menyalahi syariat Allah SWT. Nah, ini semua bentuk rahmat kepada mereka, termasuk memberi kelonggaran, terutama secara ekonomi kepada mereka. Rahmat, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Wa innallaha yuhibbu an yura athara nikmatihi ala 'abdihi. Dan Allah kalau memberi kenikmatan, Allah senang melihat dampak dari kenikmatan itu kepada hambanya. Oleh karenanya, jika seorang hamba diberi kelonggaran rizki oleh Allah, wasi'u, longgarkan. Artinya beri anakmu, belikan mereka. Kalau memang ada kelonggaran rizik, kamu punya kelebihan yang Allah berikan, pakaian yang layak, yang bagus, gampangannya misalnya kalau kita sekarang ada rizki, kamu ada kecukupan, belikan dia pakaian misalnya Haromen ya, mahal mungkin berapa, 250 atau 300, tapi ada rizki, alhamdulillah kamu ada rizki kelebihan, dilonggarkan. Jangan kemudian kamu tahan pelit kepada anakmu sendiri. Uang ada di tanganmu, tapi kamu belikan dia pakaian yang murahan, yang gampang rusak, yang ini. Contohnya demikian. Kata Ummu Abi Muhammad At-Tammar, terkadang kami dapati anak-anak Ayyub As-Sikhtiyani, Imam Tabi'in, kami dapati tercium dari mereka rihul misik, aroma minyak misik. Mahal. Minyak gahru, minyak ti'ru, tercium dari anak-anak Ayyub yang ini dikenakan, dikasih minyak itu. Minyak mahal. Ketika ada kelonggaran rezeki diberikan kepada mereka. Selama rezeki itu ada, maka dibagikan, diberikan kepada anak-anak tersebut. Jam berapa itu? Nah, kita start untuk persiapan sholat. Kalau kita lanjutkan waktu sholat nanti. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad, walhamdulillahirrahmanirrahim.